Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Ikhwan fillah na'udzubikumullah. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Athilatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. قال رحمه الله الحديث الحادي وسبعون وأربعمائة حديث yang ke-471 وعن أم عطية رضي الله عنها قالت dari Ummu Athiyah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, nuhina anittiba'il janaiz, kami kaum wanita dilarang mengikuti jenazah atau mengantar jenazah. Walam yuzam alaina, akan tapi tidak terlalu ditekankan atas kami. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Taib fi fawaid. اختلف العلماء في حكم اتباع الجنائز للنساء para ulama berbeda pendapat tentang hukum wanita mengantarkan jenazah. ذهب الجمهور ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة إلى الكراهة جمهور علماء termasuk di dalamnya ialah madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Mereka berpendapat hukumnya makruh. Wa dhahaba al-Hanafiyah ila tahrim. Sedangkan madhab Hanafi berpendapat hukumnya haram. Naam. Wal ahwat tarku dalik. yang lebih hati-hati meninggalkannya, yakni tidak mengikuti jenazah, tidak mengantarkan jenazah. Asalnya qauluha nuhina, ucapan Ummu Athiyah nuhina lahu hukmul marfu, memiliki hukum sama seperti hadis marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalisa anan nawahiya asyariyah naw'an, al-awwal nahyu tahrimin, al-thani nahyu tanzihin, larangan dalam syariat itu ada dua macam. Yang pertama, larangan yang bersifat haram. Yang kedua, larangan yang bersifat tanzih atau makruh. Nah, قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه تعالى الحديث الثاني وسبعون وأربعمائة, حديث yang ke-472. وأن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع متفق عليه. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id, semoga Allah meridhoinya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika kalian melihat ada jenazah, maka berdirilah. Dan barang siapa yang ikut mengantarkan jenazah, maka jangan duduk sampai jenazah diletakkan. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Al-Bukhari Muslim. Fi fawaid. Al-faidatul ula, ikhtalaf al-ulama fi hukmil qiyam lil janazah idha marat Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berdiri ketika ada jenazah lewat. Fadhahaba jumhur ulama wa minhum al-a'immatul arba'ah ila adam istihbabil qiyam lil janazah. Jumhur ulama termasuk di dalamnya imam empat, berpendapat tidak sunnah berdiri ketika ada jenazah lewat. Waqalu innal qiyam mansukhun bima rawahu al-imam Ahmad wa Abu Dawud an Aliyin radhiyallahu anhu qal amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qiyami lil janazah. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qiyam lil janazah. Thumma jalasa ba'da dzalika. Wa amarana bil julus. Jumhur ulama berkata, berdiri ketika ada jenazah lewat itu hukumnya sudah dihapus. Dengan hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dari sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, dulu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berdiri ketika ada jenazah lewat. Kemudian beliau duduk setelah itu dan memerintahkan kita untuk duduk. Qala Imam Ahmad. Alim Ahmad berpendapat in qama lam aibhu wa in qa'ada fala ba'sa. In qama falam aibhu wa in qa'ada fala ba'sa. Kalau berdiri ketika ada jenazah lewat, aku tidak mencela orang itu. Wa in qa'ada, kalau dia duduk enggak pakai berdiri, ya enggak apa-apa. Tiba-tiba berpendapat apa ini? Perkaranya, sifatnya jais, boleh. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahmataala, al-mukhtar fil qiyam lil janazah annahu mustahab. Al-mukhtar fil qiyam lil janazah annahu mustahab. Pendapat yang terpilih tentang hukum berdiri ketika ada jenazah lewat ialah hukumnya sunnah. Nah, wallahu ta'ala. Asalnya qala al-imam an-nawawi rahmataala madhhabu jumhur ulama istihbabuhu waqad sahhat al ahadith bi istihbab al qiyam ila an tuda'. Ay hatta tudha'a bil ardi lidafni. Berkata Imam An-Nawawi rahimahutaala, menurut pendapat jumhur ulama hukumnya sunnah, yakni orang yang mengantar tidak duduk sampai jenazah diletakkan. Sungguh telah sahih banyak hadis tentang disunahkan berdiri sampai jenazah diletakkan, yakni diletakkan di tanah untuk dikubur. Jadi bagi yang ikut mengantarkan jenazah, ketika sampai di kuburan, nah, tidak duduk sampai jenazah diturunkan dari karandanya untuk dikubur, baru yang ngantar duduk. Itu sunnah seperti ini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala. Al-hadis ats-tsalits wa sab'un wa arba'umi'ah. Hadis yang ke-473. Wa an Abi Ishaq. Ana Abdullah ibn Yazid adkhala al-mayyita min kibari rijlai al-qabri. Wa qala hadha min as-sunnah. Akhrajahu Abu Dawud. Dari Abu Ishaq bahwa sesungguhnya Abdullah ibnu Yazid memasukkan mayat dari arah kedua kaki kubur. Beliau berkata yang seperti ini adalah sunnah. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Naam, al-hadis sahih. Qala al-Baihaqi isnadu sahih. Wa qala al-Hafidz rijalu thiqat. Arjalai al-qabri ay min jihati al-mahal alladhi yudha'u fihi rijla al-majid min jihati al-mahal alladhi yudha'u fihi rijla al-majid. Yang dimaksud dua kaki kuburan itu ialah tempat di mana dua kaki mayat diletakkan. Nah, qauluhu hadza minas sunnah lahu hukmul marfu. Ucapan Abdullah ibn Yazid hadza minas sunnah memiliki hukum yang sama dengan hadis marfu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faedah. Ijma'ul ulama ala jawazi idkhalil majid al-qabra ala ayyati sifatin takun. Ajma'a al-ulama ala jawazi idkhalil mayyiti al-qabra ala ayyati sifatin takun. Para ulama sepakat boleh memasukkan mayat ke dalam kuburan dengan cara apapun. Nah, cara depan dulu, palanya dulu, boleh, kakinya dulu, boleh. Nah, Bagian samping kanannya dulu boleh, samping kirinya dulu boleh. Yang penting gak dilempar. Waktalafu fi afdoli sifatil idkhal. Waktalafu fi afdoli sifatil idkhali. Mereka berbeda pendapat tentang cara memasukkan jenazah yang paling afdol. Jadi bagi yang sudah terjun dalam liang lahat, ya, nah itu yang afdol. Bagaimana cara pertama kali memasukkan jenazah ke dalam liang lahat? Kalau cara apapun sepakat boleh, tapi yang afdol cara yang seperti apa? Fadhahab asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah. Ila idkhali ra'sil mayyit min kibali makani rijlaini idza dufina. Lihadal hadith. Madhab Syafi'i dan madhab Hambali berpendapat yang afdol ialah memasukkan kepala mayat dari arah bagian kedua kakinya ketika dikubur. Nah, ini kuburan, ya. Ini kepala, ini kaki. Maka kata madzhab Syafi'i dan Hambali, yang afdol kepalanya ini diturunkan dulu. Dari arah kedua kaki jenazah ketika dikubur, ya. Jangan sebelah sini, jangan sebelah sini, jangan sebelah sini, tapi sebelah sini. Ya, nah, berdasarkan dari sini. Wadhab asy-Syafi'i fi ahadi qawlayhi ila aqsi dhalik. Wadhab asy-Syafi'i fi ahadi qawlayhi ila aqsi dhalik. Sedangkan Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, beliau mengatakan yang lebih utama sebaliknya, yakni dari arah kepalanya. Nah, ini kaki, ini kepala. Ya, jadi dari sini, kemudian masukkan. Wadhab Abu Hanifah. Ila annahu yusallu min kibalil qiblati muqtariban. Ila annahu yusallu min kibalil qiblati muqtariban. Huwa aisar. Adapun Abu Hanifah berpendapat yang paling afdal dimasukkan dari arah kiblat secara terlentang, kan ini lebih mudah. Nah, ini kiblat, ya, dari sini. Seperti itu. Jadi pendapat yang pertama dimasukkan dari arah kaki, berarti dari sini. Yang kedua dari arah kepala, berarti jenazahnya taruh sini. Ini kaki, ini kepala, ini kepala. Langsung. Yang ketiga dari arah kiblat. Ya. Sini, sini, sini boleh. Atau nah. Baik. Wa rajih al-qaulul awwal, pendapat yang kuat, pendapat yang pertama. Lihat adalah hadis berdasarkan hadis ini. An Abi Ishaq an Abdullah ibn Yazid adkhala al-mayyita min kibali rijlai al-qabri wa qala hadha min as-sunnah. Dari arah kedua kaki kuburan, yaitu dari arah di mana kedua kaki mayat diletakkan di kuburan. Ya. Jelas? Paham maksudnya? Tapi kalau seandainya enggak memperhatikan itu semua, langsung ayo dari arah manapun, para ulama sepakat apa? Hukumnya jais, boleh. Tadi yang diperselisihkan ialah keafdolannya, mana yang lebih afdol. Taib, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.